Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau sudah Allah berikan kenikmatan, syukuri. Kita dapat satu kiat-kiat istiqamah. Mempertahankan kenikmatan adalah dengan mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, kata Allah, aku akan tambah kenikmatan tersebut. Wa la in kafartum, tetapi kalau kalian kufur, yakni kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik, sekarang kita bicara bagaimana syukurnya. Kalau diberi bimbingan, ini jalan yang lurus, kita akan bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih diberi petunjuk jalan yang lurus. Alhamdulillah, hamdan kathiran. Pertama ucapan, memuji Allah dan menyanjungnya bahwa kita dibimbing dengan agama. Dan kita meyakini bahwa hidayah ini dari Allah. Tadi di lisan, alhamdulillah. Dalam hati meyakini bahwa ini dari Allah. Yakni tidak mungkin kita mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ungkapan syukurin dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku ke jalan ini, yang kalau bukan karena Allah, kita enggak akan mendapatkan petunjuk. Kami enggak akan terbimbing dalam hidayah tanpa bimbingan Engkau ya Allah. Yakini bahwa itu dari Allah, bukan dari kehebatanmu, bukan dari kepintaranmu, bukan dari usahamu. Tidak ada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, enggak ada kekuatan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyatakan ini karena saya, hati-hati, karena saya hebat, karena saya berupaya begini. Jangan sombong. Loh, karena saya punya ilmu. Beberapa ulama sesat menyimpang padahal punya ilmu. Dan beberapa orang yang pas-pasan ilmunya terbimbing lurus dalam hidayah. Artinya apa? Benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, sesungguhnya Allah enggak akan merubah keadaan satu kaum hingga kaum tersebut yang menyebabkan perubahan itu. Dan kalau Allah menghendaki satu kaum dengan kejelekan, maka enggak akan ada yang bisa menolaknya. Dan tidak ada bagi mereka selain Allah pelindung. Enggak punya wali pembela kecuali Allah SWT. Ayat yang tadi juga disebutkan, wa dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 53. Yani seorang yang tadinya lurus di atas sunnah tiba-tiba berubah ke dalam bid'ah, itu perubahan. Kira-kira apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkannya? Allah yang menakdirkan, tetapi penyebabnya adalah orang itu sendiri, kaum itu sendiri. Allah sebutkan dalam dua ayat tadi, Allah enggak akan merubah nasib satu kaum. Kalau dia sunni salafi, dia akan terus sunni salafi. Kecuali kalau dia sendiri yang menyebabkan perubahan itu terjadi, yakni tidak syukur. Tadi sudah dua syukur itu, di lisan dan di hati. Ada lagi syukur itu adalah dengan anggota badannya. Kalau engkau diberi petunjuk, kamu mau cari jalan kemana? Oh, saya mau tahu jalan ke sana. Ini jalannya. Oh, terima kasih. Jazakallahu khair. Kemudian enggak diindahkan, enggak dipedulikan. Dibuang peta tadi. Orang tadi sudah baik membimbing kepadamu jalan ke rumah si fulan yang kamu sedang cari. tetapi ketika sudah diberi tidak dipakai, orang ini tidak syukur namanya. Maka syukur ketika dibimbing oleh Allah dengan agama, dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, jalani jalan tersebut, pegang kuat-kuat, 'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian. Dia termasuk syukur. Syukur di lisan dengan memuji Allah, alhamdulillah. Syukur dalam hati dengan meyakini, ini bukan karena saya, bukan karena upaya saya, usaha saya, ini karena Allah. Kalau bukan karena Allah, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, kami enggak akan terbimbing kalau bukan karena Allah. Yang ketiga, diterima bimbingan tadi, dipegang kuat-kuat, inilah jalan menuju surga, ini jalan menuju keriduan Allah, ini jalan yang harus saya jalani. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ma nazala bala'un illa bidhanbin, wala rufi'a bala'un illa bitawbatin. Kata Ali bin Abi Talib, tidak akan terjadi bencana kecuali karena dosa. Dan tidak akan terangkat sebuah bencana kecuali dengan taubat. Maka agar istiqamah, hendaklah kita jalani jalan yang dibimbingkan, diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, dan jangan kalian menyelisihinya. Pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian, jangan dilepas. Karena tidaklah turun sebuah bencana kecuali karena dosa. Dan bencana yang paling mengerikan adalah dicabutnya kenikmatan. Bencana yang paling mengerikan adalah dicabutnya kenikmatan hidayah menjadi sesat. Apalagi dicabutnya kenikmatan Islam menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Itu bencana. Bagaimana supaya kita memperbaikinya, jangan sampai tercabut kenikmatan ini? Apa yang sudah dilakukan dari dosa-dosa, segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin, tidaklah terangkat bencana tadi kecuali dengan taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kata Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah terjadi musibah-musibah yang menimpa kalian kecuali karena sebab tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu 'an katsir, itu pun Allah sudah memaafkan sebagian besarnya. Akhwani fiddin a'azzakumullah. Tentunya bencana yang paling mengerikan adalah bencana yang menimpa sebuah hati. Bencana yang menimpa pada badan kita, sakit, luka, parah, patah tulang atau terkapar di rumah sakit atau stroke atau apapun, itu baru ringan musibahnya. Karena pada badannya, musibah pada hartanya, terbakar, hancur, hanyut, tenggelam, atau hartanya bangkrut, itu pun kecil. Musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa hati seseorang. Yang tadinya hati bercahaya menjadi gelap. Yang tadinya hati terbimbing dengan hidayah menjadi sesat. Yang tadinya hati ini bisa melihat dan membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, tiba-tiba hati itu jadi buta, enggak mengerti mana hak, mana batil. Itu musibah azimah, musibah yang mengerikan. Mengapa demikian? Karena musibah pada harta, musibah pada badannya akan berakhir dengan wafatnya dan selesai. Karena dia tetap di atas tauhid, di atas sunnah, maka matinya husnul khatimah, dan dia akan mendapatkan kebaikan di alam barzakhnya, dan akan mendapatkan kebaikan nanti ketika dibangkitkan ruhnya, akan mendapatkan dari Allah SWT naungan di mahsyar yauma la yudhillu illa di hari la dhilla illa dhilluh, di hari enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tetapi lihat yang hatinya terkena bencana, musibah, penyimpangan dan kesesatan, maka wallahi walaupun hartanya melimpah ruah, walaupun badannya kekar sehat walafiat, tetapi kalau dia sesat, hartanya akan menambah dosanya, kesehatannya akan menambah kesesatannya. Bukan begitu? Hartanya untuk apa dipakai? Untuk memperjuangkan kesesatannya, tambah banyak dosanya. Karena dia semangat untuk menyebarkan kesesatan pikiran syiahnya, kesesatan khawarijnya, kesesatan pikiran menyimpangnya, dia akan keluarkan hartanya untuk mencetak buku, mencetak buletin, akan menerbitkan ini dan itu. Tambah banyak dosanya karena hartanya. Dan badannya sehat, bertambah banyak dosa-dosanya karena dia sesat. Berarti ra'smal, modal utama itu hatinya. Kalau hatinya menyimpang, ya wailah, duhai celakanya dia. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua, agar kita istiqamah, kita harus terus mempelajari apa yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Tadi kita syukuri, alhamdulillah kita mendapatkan bimbingan hidayah, alhamdulillah kita mendapatkan bimbingan Islam, maka berusaha kita jalani. Tetapi bukankah yang kita ketahui belum seluruhnya, belum setengahnya, belum separuh, bahkan belum seperempatnya? Seberapa yang sudah kita ketahui? Masih banyak yang belum kita ketahui. Beberapa ulama menulis kitab hadis sekian puluh jilid. Berapa jilid yang kamu sudah baca? Ikhwan fillah na'azakumullah, itu belum syarah-syarahnya dari para ulama, penjelasan-penjelasannya. Demikian pula tafsir beragam, ada yang 6 jilid, ada yang 4 jilid, ada yang 7 jilid. Berapa yang sudah kita pelajari? Seseorang semakin kenal akan semakin yakin. Ketika semakin yakin akan semakin kokoh dan istiqomah. Bedakan antara beberapa orang. Yang satu ikut-ikutan, katanya begitu, ya begitu. Yang kedua melihat kebanyakan orang kemudian dia ikut. Yang ketiga dia membaca buku, tapi dia tidak tahu apakah itu bukunya ahli sunnah atau bukunya ahli bid'ah. Dia enggak tahu apakah itu dalil sahih atau dhaif. Dia enggak tahu siapa penulisnya. Yang keempat, seorang yang membaca hadisnya dan tahu sahihnya. Mana yang paling yakin? Ketika dibikin keraguan, sesungguhnya itu enggak benar, yang benar begini, begini, begini, yang pertama dan kedua pasti akan bingung. Masa sih? Jangan-jangan saya yang salah. Ini saya ikut-ikutan mupulan, mereka nipu, jangan-jangan. Yang paling ragu duluan. Nanti yang berikutnya adalah yang baca buku tapi enggak jelas tadi. Kok perasaan saya baca buku kemarin? Masa sih salah bukunya? Tetapi yang keempat tadi, dalam keadaan dia membaca hadisnya, innamal a'malu binniyat, dan dia tahu riwayatnya dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab, dan dia tahu dikeluarkan oleh para ulama dalam kitab sahihnya, yakin mau ngomong apapun saya tetap pegang hadis ini. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Apa makna pepatah itu? Anjing gak punya ilmu. Anjing ketika menggonggong, apakah kamu jadi ragu? Kamu tahu rumahnya si fulan, kamu datang. Baru sampai di jalan ada anjing menggonggong, wah kayaknya jalannya salah ini, ditegur sama anjing. Ya jangan peduli, dia gak punya ilmu apa-apa. Kamu tahu jalannya dan setiap hari kamu lewat situ. Jalan, biarkan dia menggonggong. Tidak ada kaitannya dengan apa yang sudah kamu ketahui. Demikian pula orang yang mengetahui dengan dalil-dalil, mengetahui dalilnya dari ayat dan hadis, dan tahu hadisnya bahwa hadis itu sahih, maka niscaya orang ini tidak akan bisa digoyah. Tidak akan bisa digoyang. Orang memberikan subuhat sekian banyaknya, dia tidak peduli. Ini hadis yang sudah saya hafal. Ini ayat yang sudah saya ketahui tafsirnya. Maka enggak akan mudah tergoyahkan dengan syubhat-syubhat ahli batil. Berarti apa yang kedua? Belajar. Menambah ilmu. Karena menambah ilmu itu akan menjadikan engkau bertambah yakin, bertambah yakin, bertambah yakin. Karena bertambah imannya, bertambah imannya, bertambah imannya. Sehingga dikatakan ilmu yang paling tinggi adalah ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Pengenalan terhadap Allah. Dari mana mengenalinya? Dari dalil-dalil, dari ayat dan hadis. Maka dengan itu kamu akan yakin tentang Allah, tentang keesaannya, tentang uluhiyahnya, tentang rububiyahnya. Kamu akan tahu sifat-sifatnya. Maka kamu semakin kenal, semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin yakin bahwa engkau selalu diawasi oleh Allah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka yang mempelajari agama ini dengan dalil-dalil dan hujjah, maka niscaya dia akan selalu terbimbing dan selalu istiqomah. Mengapa? Karena dia bertambah yakin, dan dia bertambah kokoh imannya. Karena bukan hanya ikut-ikutan, tapi dengan hujjah. Yang ketiga, barakallahu fikum. Kalau kebetulan ada syubhat yang kamu belum pelajari, mulai di situ. Kamu bukan tidak mau belajar, kamu belajar. Kita bukan tidak mempelajari, kita sedang mempelajari. Tetapi sampai pada batas tertentu sedang kita belajar, kita mendapatkan syubhat. Dan syubhat itu syubhat yang berat, yang ilmunya kau belum pelajari. Disinilah kita harus bertanya kepada para ulama, minta bimbingan para ulama. Berarti yang ketiga, kita untuk istiqamah jangan pisah dengan ulama. Harus tetap berjalan bersama para ulama. Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlul ilm, kepada para ulama yang mengerti Quran, mengerti dzikra ini. Karena dzikir di sini adalah Al-Qur'an sebagaimana dalam ayat lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Fas'alu ahla dzikri, tanyakan pada mereka ahla dzikr. Ini para ulama ahli Al-Qur'an. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka kita harus berjalan bersama para ulama. Apa maknanya berjalan bersama para ulama? Apakah harus tetap di dekatnya, enggak berpisah daripadanya? Tidak mesti demikian. Walaupun kalau bisa begitu bagus sekali, wabihi wa ni'mah. Tetapi maknanya jangan lancang memutuskan satu keputusan. Jangan lancang menjawab pertanyaan. Jangan lancang engkau memberikan berbagai macam arahan-arahan di masa fitnah, apalagi fitnah politik yang berdarah, kecuali harus dengan bimbingan para ulama. Dikhawatirkan kita sesat, menyimpang, karena kita menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Idza ja'akum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Ketika datang satu berita tentang kebaikan, keamanan, atau ketakutan, adha'u bih, mereka langsung sebarkan. Kalau saja mereka mau mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri minhu, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau saja mau dikembalikan pada Allah dan Rasulnya dan kepada para ulil amr, maka niscaya mereka akan bisa istimbat, menyimpulkan hukumnya untuk kalian. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sembarangan ada isu, sebar, share. Ada isu berita, share. Kamu tidak mengerti tentang apa akibat dari isu tersebut, baik atau jelek. Kamu tidak tahu akibat dari isu tersebut, apakah baik buat kaum muslimin atau jelek buat kaum muslimin. Jangan sembarangan. Tanyakan kepada para ulama, bagaimana yang seperti ini? Tathabbut wa tabayyun. Cari kejelasan, cari kepastian, apakah benar seperti itu? Kalau ternyata benar, pasti ada bukti, tanyakan, bagaimana sikap kami, wahai para ulama? Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah, yang memiliki khasyah, adalah para ahlul ilmi, para ulama. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam athar ilahiyah, ruya, saya katakan begitu saja karena tidak dibahas tentang sanadnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Disebutkan, wa izzati wa jalali la yakunu 'abdun min 'ibidi 'ala ma ahab thumma yantaqilu 'anhu ila ma akrah illa intaqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrah. Secara makna sahih, terkandung dalam Quran wa sunnah. Dikatakan, tidaklah hambaku atau seorang hamba dari hamba-hambaku berpindah dari perkara yang Allah cintai, kemudian berpindah kepada apa yang Allah benci. Maka niscaya Allah akan hadapkan dia kepada yang tadinya dia suka, atau dari apa yang tadinya dia suka kepada apa yang dia tidak suka. Wala yakuna 'abdun min 'abidi 'ala ma akrah thumma yantaqil 'anhu ila ma ahab. Sebaliknya, tidaklah seseorang di atas apa yang aku benci, kemudian berpindah kepada yang aku sukai, maka Allah akan berikan padanya yang tadinya apa yang dia benci, Allah ganti kepada apa yang dia suka. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Artinya, seseorang yang berpindah dari satu kebaikan pada satu kejelekan, yang berpindah dari satu perkara yang dicintai oleh Allah kepada apa yang dibenci oleh Allah, maka ini adalah tanda-tanda bahaya. Mengapa tanda-tanda bahaya? Karena tidaklah satu dosa kecuali akan melahirkan dosa berikutnya. Tidaklah satu maksiat kecuali akan menyeret pada kemaksiatan yang berikutnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tidak ada kejelekan dosa kecuali itu, niscaya cukup untuk kita tinggalkan. Niscaya cukup untuk kita jauhi. Ini cukup mengerikan, walaupun belum ada ancaman dosa, ancaman lainnya. Ancaman dari dosa akan terseret pada dosa berikutnya. Dalam Riyadhus Salihin ada kisah pendeta Barsisa. Pernah dengar? Yang tadinya dia adalah seorang ahli zikir, ahli ibadah. Sampai kemudian ketika ada seorang empat bersaudara, yang tiga laki-laki, yang satu perempuan, mengatakan kepada pendeta tadi, aku lihat engkau orang yang soleh, aku lihat engkau orang yang ahli ibadah, maka aku merasa aman kalau engkau yang aku titipi saudariku ini. Enggak mungkin, tidak mungkin, dia bukan mahramku, tidak perlu tinggal bersama, aku akan berangkat jihad, atau kami akan berangkat jihad, cukup dia tinggal di tempat yang lain, nanti engkau tinggal memberikan makan dan minumnya, dan aku biayai semuanya. Oh, boleh. Maka tiga orang ini pergi berjihad. Pertama, dia letakkan makanan depan pintu, ketok, tinggal. Buka, sudah ada makanan di depan pintunya. Berjalan seperti itu. Mulai syaitan membisikkan, masa kamu biarkan dia tanpa diajak bicara, tanpa ditanya apa kabarnya, barangkali dia sakit, barangkali dia begini, barangkali dia begitu. Terbawa langkah pertama. Maka mulai yang berikutnya ditanya, apa kabarnya, kaif haluki, sehat, walafiat. Mulai ada komunikasi, semakin akrab, semakin guyon, sampai ingin ketemu, sampai berzina. Begitu berzina, syaitan tertawa dan kemudian mengejeknya, mencemoohnya, kau orang yang busuk, kau orang yang jelek, kau orang yang begina, kau orang yang, niscaya engkau akan dijatuhkan, niscaya engkau akan dikatakan begini dan begitu. Gelisah dia, gelisah. Syaitan datang lagi, tetapi ada satu cara. Karena di dunia ini tidak ada yang tahu kemaksiatanmu kecuali wanita itu sendiri. Hanya satu di dunia ini yang tahu. Kalau orang ini tidak ada, aman. Dosamu akan tertutupi, tidak ada yang tahu. Maka mulai berpikir untuk membunuhnya. Ikhwan ibn Azimullah, lihat langkah syaitan. Dari kejelekan yang satu pada kejelekan yang kedua, kejelekan yang dua pada yang ketiga, sampai kemudian dia membunuhnya. Setelah membunuhnya, syaitan datang melalui mimpi dari tiga orang mujahid tadi, memimpikan semuanya bermimpi dengan mimpi yang sama. Aku bermimpi bahwa saudari kita dibunuh. Aku juga bermimpi yang sama. Aku juga. Maka ketika pulang dari jihadnya langsung bertanya, kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah meninggal begitu. Aku tidak percaya. Kami semua tidak percaya. Buktikan. Sampai ketika dikali ditanya, dilihat, terbukti kalau dia membunuhnya. Maka dia disalib sebuah tiang. Dan kemudian ketika disalib, syaitan tidak berhenti. Datang lagi dalam keadaan dia sudah sangat kehausan, sudah hampir mati, dalam keadaan dia sudah tersiksa dengan darah yang keluar banyak, karena biasanya dipaku, dalam keadaan kekeringan, panas, kehausan, sudah mau mati. Setan datang lagi dalam bentuk seorang tua di hadapannya. Aku bisa menyelamatkan kamu. Kalau gitu selamatkan segera. Tidak, kecuali kalau engkau mau sujud kepadaku. Bagaimana aku akan sujud? Aku sedang disalib, lepaskan aku. Aku akan sujud. Tidak, kau sujud dulu, baru aku lepaskan. Bagaimana aku bisa sujud? Sujud dengan kepalamu dan niatmu. Maka dia tundukkan kepalanya dengan niat sujud kepada syaitan tadi, dan kemudian dicabutlah nyawanya. Mati su'ul khatimah. Dari orang saleh, ahli zikir, ahli ibadah, yang hanya beribadah di sauma'atihi. Sauma'ah itu tempat ibadah di masa lalu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya akan terus istiqamah. Enggak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya bahwa dia tidak akan menyimpang. Karena hati-hati manusia baina asba'aini min asabi'ir rahman, karena hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Hati manusia di dua jemari Allah dibolak-balikkan oleh Allah sekehendaknya. Pagi mukmin, sore bisa kafir. Sore mukmin, pagi bisa kafir. Pagi sunni, sore sudah mubtadi'un dhal. Atau sore dalam keadaan sunni salafi, pagi sudah menjadi mubtadi'un dhal ahlul ahwa. Maka ini barakallahu fikum, hati. Al-qalbu dinamakan al-qalb dengan tiga huruf, qaf, lam, dan ba, li'annahu yataqallab. Apa artinya yataqallab? Berbolak-balik. Kalmirjal, seperti periuk yang mendidih, bergolak terus dalam hati. Selalu berubah, naik dan turun. Selalu berubah, kadang begini, kadang begitu. Itulah hati. Kenapa dinamakan al-qalb? Li'annahu yataqallab. Dinamakan qalb karena dia selalu berubah, selalu berganti. Maka al-istiqamatu aziz, kata para ulama. Istiqamah itu aziz. Aziz bermakna tinggi, dan aziz bermakna sulit dicapai. Al-istiqamatu aziz. Istiqamah itu berat, susah, sulit. Walakin yasiru ala man yassarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita syukuri hidayah yang Allah berikan pada kita. Maka kita syukuri dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan diyakini bahwa tidak mungkin kami dapat petunjuk kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, kita amalkan apa yang sudah kita ketahui. Berupaya bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang sudah diketahui. Kemudian yang kedua, hendaklah mempelajari yang kita belum tahu. Terus menambah ilmu, menambah ilmu, menambah ilmu. Dan setiap ada yang baru kamu ketahui, segera kerjakan. Segera kerjakan. Bahkan beberapa ahlul hadis tidak menyampaikan hadis kecuali setelah mengamalkannya. Ada seorang alim, didatangi beberapa budak hamba sahaya. Wahai syekh, wahai alim, kenapa engkau tidak ajarkan pada mereka kaum muslimin agar memerdekakan budaknya, agar kami cepat merdeka? Insyaallah nanti akan saya sampaikan. Berapa lama? Belum sampaikan juga. Datang lagi beberapa budak-budak tadi. Wahai syekh, wahai alim, engkau belum sampaikan kepada mereka tentang keutamaan membebaskan budak. Insyaallah akan saya sampaikan. Terus ditunda, tunda, tunda. Sampai agak lama, budak-budak tadi sudah hampir putus asa. Kelihatannya syekh kita tidak mendukung kita atau tidak sayang kepada kita dan semacam itulah. Tiba-tiba sudah sekian lama, beliau berkhutbah di mimbar, menyampaikan keutamaan memerdekakan budak. Disebutkan dalilnya, disebutkan ayatnya, disebutkan. Maka ketika dia turun dari mimbar Jumat dan mereka bubar dari salat Jumat, rame-rame mereka memerdekakan budak-budaknya. Budak-budak tadi gembira. Tetapi ada satu pertanyaan kembali kepada syekh, kenapa enggak dari dulu engkau ngomong seperti ini? Kenapa enggak dari dulu engkau menyampaikan keutamaan membebaskan budak agar kami merdeka dari dulu? Kata syekhnya, aku tidak tahu seberapa harga budak dan aku tidak tahu bagaimana beratnya memerdekakan budak. Maka aku kumpulkan uang sampai aku bisa membeli budak. Setelah aku membeli budak, aku merdekakan, baru aku berani bicara. Lihat ikhwan fi din a'azakumullah, ternyata lama dia tunda-tunda itu karena beliau rahimahullah mengumpulkan uang untuk membeli budak. Setelah dia membeli budak, dia merdekakan dan kemudian dia berbicara di mimbar tentang keutamaan memerdekakan budak. Ikhwan fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa terakhir tadi? Berjalan bersama para ulama. Yang berikutnya adalah hendaklah tetap bersama orang-orang saleh di lingkungan yang saleh. Karena biasanya yang membawa seseorang pada penyimpangan adalah ketika dia memisahkan diri dari orang-orang baik. Mengapa? Karena pertemanan mempengaruhi. Karena pertemanan mempengaruhi. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila." لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Kata Allah, nanti ketika orang-orang zalim menggigit jarinya dalam neraka, menyesali apa yang dilakukan di dunia dengan menyatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul, dan menyesali ketika dia salah dalam pertemanan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai kiranya kalau aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Lihat, itu sebabnya dia diadab dalam neraka, ternyata karena teman, pertemanan yang salah. Maka hendaklah kalian berkawan dengan orang-orang baik di lingkungan yang baik. Hendaklah kalian bersama ahli sunnah di tengah-tengah ahli sunnah. Dalil kedua adalah ucapan Allah di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum, sabarkanlah dirimu untuk tetap bersama orang-orang yang menyeru Allah, yang selalu berdoa pada Allah, beribadah pada Allah, bilghadati wal'ashi, di pagi dan sore, yuriduna wajha, yang mencari wajah Allah, ini orang-orang ikhlas. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang baik yang selalu beribadah pada Allah dengan ikhlas di pagi dan sore hari. Maknanya sabarkanlah dirimu bersama orang-orang baik. ahli sunnah, salafiyin. Jangan pisahkan diri dari mereka. Wala ta'ju aynaka anhum, jangan palingkan matamu dari mereka. Karena turidu zinatal hayati dunia, karena mencari perhiasan dunia. Karena mencari keuntungan dunia, ditinggal salafiyin, ditinggal ahli sunnah, ditinggal orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang jelek. Ya akan terpengaruh sedikit maupun banyak, akan terpengaruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan menyesal, kenapa aku mengambil si fulan sebagai temanku. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menggambarkan al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu bersama teman dekatnya. Fanzur man yukhalil, maka lihatlah engkau berteman dengan siapa. Ini juga termasuk jalan istiqamah. Supaya kita istiqamah, tetaplah bersama ahlus sunnah, bersama para salihin, mukhlisin. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Sabarkanlah dirimu bersama mereka, mereka yang menyeru Allah di pagi dan sore hari dalam keadaan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Jangan palingkan pandanganmu kepada yang lain hanya karena ingin keuntungan dunia. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Masih beberapa kiat-kiat lain, tetapi terkandung dalam perkara yang 4 atau 5 tadi, karena itu adalah pokok-pokoknya. Nasallahu salam al-afiyah wal-hidayah wa-rahmah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Asyakuruka wa atuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.